Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Halaqah yang ke-11 dari silsilah ilmiah penjelasan kitab Al-Usulu Sittah yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah. Beliau mengatakan fabayyanallahu lahu hadza bayanan syai'an kafian biwujuhin min anwa'il bayan syar'an wa qadaran. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan perkara ini dengan penjelasan yang cukup dengan berbagai uslub, dengan berbagai cara, baik secara syariat maupun dengan takdir. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan pentingnya mendengar dan taat kepada penguasa dengan penjelasan yang sangat jelas di dalam Al-Qur'an dan dijelaskan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis-hadis yang sahih, baik dengan tinjauan syariat maupun dari segi takdir. Di dalam Al-Qur'an di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu atiiullah wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul dan ulil amri di antara kalian. Jadi maksud dengan ulil amri di sini adalah para ulama dan juga para pemerintah, para penguasa. Allah mengatakan kepada orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, yang merasa bahwasanya dia beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab-kitab, beriman kepada para rasul, beriman kepada hari akhir, beriman kepada takdir, hendaklah kalian taat kepada Allah dan taatlah kalian kepada rasul dan orang yang memerintah di antara kalian. Ulil amri sebagaimana disebutkan oleh para mufassirin adalah para ulama dan juga para umara. Kita diperintah untuk mentaati mereka dan ini menunjukkan tentang wajibnya mentaati pemerintah dan juga penguasa. Karena Allah mengatakan ati'u, hendaklah kalian mentaati. Namun ketaatan kepada seorang penguasa dan pemerintah bukanlah ketaatan yang mutlak, berbeda dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Oleh karena itu ketika menyebutkan Allah dan juga Rasulnya didahului dengan kalimat ati'u. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullah wa atiiur rasul. Karena ketaatan kepada Allah dan Rasulnya adalah ketaatan yang mutlak. Adapun ketika menyebutkan ulil amri, maka Allah mengatakan wa ulil amri minkum, dan pemerintah di antara kalian. Karena ketaatan kepada pemerintah dan penguasa bukanlah ketaatan yang mutlak, akan tetapi ketaatan yang berada di dalam ketaatan, ketaatan di dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Apabila seorang pemerintah dan penguasa memerintah dengan perkara yang sesuai dengan syariat, sesuai dengan kehendak Allah dan Rasulnya, maka perintah tersebut harus ditaati. Namun apabila dia memerintah dengan kemaksiatan, dengan sebuah dosa, dengan sebuah perkara yang bertentangan dengan syariat Allah SWT, maka perintah tersebut tidak boleh ditaati. Adapun di dalam hadis, maka di antara dalil yang menunjukkan pentingnya dan wajibnya kita mendengar dan taat kepada pemerintah adalah ketika beliau SAW berwasiat kepada para sahabat. Yang pertama adalah wasiat dengan ketakwaan, kemudian yang kedua adalah wasiat mendengar dan taat kepada penguasa meskipun yang berkuasa adalah seorang budak dari Habasyah. Dan di antara dalilnya dari sunnah Nabi SAW adalah ucapan Ubadah ibn Samit ketika beliau mengatakan bayana Rasulullah SAW ala sam'i wa ta'ah fi man syatina wa makrahina wa usrina wa yusrina wa ala atharatin alaina. Kami dahulu membaiat Rasulullah SAW untuk mendengar dan taat, baik ketika kami dalam keadaan semangat maupun dalam keadaan malas, baik dalam kesusahan maupun dalam kemudahan, mendengar dan taat meskipun harus diambil sebagian dari hak kami, baik hak harta maupun yang lain. Meskipun diambil sebagian hak kita, baik harta maupun yang lain, maka tidak boleh ini menjadikan kita keluar dari ketaatan kepada pemerintah. Kemudian beliau mengatakan wa alla nunazi'al amra ahlahu, dan kami telah membaiat Rasulullah SAW untuk tidak memberontak, untuk tidak mengambil kekuasaan dari yang memiliki. Ini adalah isi dari baiat para sahabat radhiyallahu anhum kepada Rasulullah SAW. Di antaranya adalah supaya kita tidak mengambil kekuasaan dari pemiliknya, yaitu memberontak kepada pemerintah, memberontak kepada penguasa yang sah. Maka ini diharamkan di dalam agama kita. Kemudian beliau mengatakan waqala illa antarau kufran bawahan indakum minallahi fihi burhan. Kecuali apabila engkau melihat kekufuran yang jelas, kekafiran yang jelas dari pemerintah tersebut, dan engkau memiliki dalil, memiliki burhan yang sangat jelas, yang tidak ada kesamaran di dalamnya, maka dalam keadaan seperti itu boleh seseorang memberontak. Yaitu apabila melihat kekufuran. Dan di sini beliau mengatakan kufran bawahan, kekufuran yang jelas. Artinya bukan hanya sekedar keraguan atau kekufuran yang samar. Kekufuran yang jelas maksudnya adalah kekufuran yang semua umat Islam bersepakat atas kekufuran tersebut. Dan di sana ada dalil yang jelas di dalam Al-Quran maupun hadis yang mengatakan bahwasanya ini adalah sebuah kekufuran. Dan bukan hanya sekedar keraguan, bukan hanya sekedar kemaksiatan. Engkau memiliki dalil dari Allah SWT atas masalah tersebut. Dan para ulama menyebutkan ini adalah perkecualian. Dan ini menunjukkan kepada kita, hanya sekedar melihat kemaksiatan yang dilakukan oleh seorang penguasa, maka ini tidak menjadikan dan tidak membolehkan seseorang untuk keluar dan memberontak kepada pemerintah. Karena beliau mengatakan kufran bawahan, sebuah kekafiran yang sangat jelas. Adapun hanya melihat kemaksiatan yang dilakukan oleh pemerintah, maka ini tidak boleh menjadikan seseorang keluar dan memberontak kepada pemerintah tersebut. Yang dinamakan dengan korupsi, maka ini adalah sebuah kemaksiatan dan bukan kekufuran. Tidak boleh menjadikan seseorang memberontak dan keluar kepada pemerintah. Berbuat zalim adalah kemaksiatan. Kemaksiatan tersebut akan ditanyakan oleh Allah SWT kepada penguasa di hari kiamat. Kemaksiatan dia adalah untuk dia sendiri. Dan kewajiban kita adalah mendengar dan taat kepada pemerintah tersebut selama perintah tersebut sesuai dengan syariat Allah SWT. Ucapan beliau, illa antarau kufran bawahan, menunjukkan kepada kita bahwasanya kemaksiatan tidak menjadikan seseorang keluar dari ketaatan kepada pemerintah kita. Dan di sini beliau memberikan syarat-syarat yang ketat. Sebuah kekafiran, dan kekafiran tersebut adalah kekafiran yang sangat jelas dan memiliki dalil yang sangat kuat. Allahu taala alam, itulah yang bisa kita sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.